ابتدينا من لو جه ابتدينا فكره كده سهل دلوقتي الجواب الله سبحانه اللهم انا التوفيق وجانا سبحانه خلدا في الجنه الذي اعطاه الله لو سهل الله سبحانه وتعالى كان yang Allah janjikan, Allah berikan untuk kita dan untuk kami. Hanya untuk kita. Nah, yang Allah nanti diberikan oleh Allah kepada siapapun sebelum kita. Dan airnya wangi luar biasa. Wanginya wangi minyak. Sekelilingnya dihiasi dengan pemandangan yang luar biasa indahnya. Dan tempat-tempat untuk berteduh yang terbuat dari mutiara batu manik. Yang tanahnya kata Rasulullah, ahla minal asri wa amir. Itu tanahnya. Lebih putih dari susu dan lebih manis daripada kuih adik sal. Sehingga terus diterapkan hal. Baiknya ada kata Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peran pemuda dalam tanah sejarah ataupun dalam kebangkitan Islam. Kita sekarang berada di fase peradaban umat dari kemantan. Fase buah, lafah alamin haji nubuah, membuah, lafah alamin haji nubuah, lafah alamin haji nubuah. Itu masa agar, dan Rasulullah. Jadi kita berada di fase yang keempat. Pasal yang keempat ini tidak akan lama lagi. Mereka mulai barat dan sekutu-sekutunya. Oke? Padirum. Oke, Padirum. Siapa yang mengendalikannya? Namanya dibuatkan dengan Inggris dan sekutu-sekutunya dari Eropa. Plus istana 7 tahun lagi. Berkat tinggal 7 tahun lagi peradaban mereka hadir. Iya. Apa yang membuat saya yakin? Jadi masih pasal selalu menyatakan. Inna Allah yuma'asul hadhihi al-ummah ala ra'si kulli bi'a. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari umatku ini setiap kelipatan 100 tahun sekali. Artinya satu abad sekali. Dan mayujaddidul hadiyah. Seseorang yang akan membuat Islam ini bersih kembali dari paham-paham sesat. Setelah dikotori Islam ini, dicampur ke Sofi Yunani dengan karya pemikiran Socrates, Plato, Aristoteles, campur aduk lagi dengan paham-paham aliran-aliran sempalan. Ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Qas, Bahagia dan sebagainya. Maka Islam akan dibersihkan kembali. Dan anakum dinakum, dinakum uladhi tera'ah. Supaya Allah akan menguatkan Islam ini, akan kembali kuat dan bersih, dan diridui sebagai satu-satunya agama untuk umat manusia. Tidak diinginkan kemunculan khilafah ini, itu adalah sudah sekehendak Allah. Manusia tidak bisa melawan Tuhan. Penguasa melawan di muka bumi. Allah sekalipun tidak bisa menghalangi wujud yang hendak di muka bumi. Jangan melawan Allah. Melawan Allah yang hancur siapa? Makhluk apa Allah? Allah. Ala inna hisballah Allah. Pernah tercatat Allah selama perbentang dengan Allah. Tidak bisa. Jadi sekali lagi, namanya. Kita sedang melihat tanda-tandanya. Dia sedang mati jalan. Itu tanda-tandanya. Nanti kita rasa susah. Baik, bagaimana dengan Allah? Namun materi kita ini saya bagi dua untuk kita bahas dulu yang pertama tentang sejarah peradaban Islam pemuda dalam kebangkitan Islam dalam setiap peradaban. Apa yang pertama? Yang pertama kita bahas dulu kenapa harus Islam. Islam sebetulnya adalah fitrah umat manusia. Allah Subhanahu wa Taala menciptakan manusia dan jawaban ketika ada yang menanyakan kenapa harus Islam. Ya, karena Islam adalah fitrah umat manusia. Ini ayat yang menyatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia dan keadaan Islam. Ayat yang mana di kalimat ini? Allah tadi fatara nasal ya. Ya, dimulai dari ayat fa'akim wa sabaragamu kepada Islam dengan lurus. Bersih di oleh anda interest lain. Terbebas dari interest point apapun dunia ya, yang penting harus murni Pak. Hidupnya kita melalui Islam dari Allah yang mana Allah menciptakan manusia dalam kalimat ini yang menunjukkan semua manusia di sini alasan. Fitrahnya manusia hidup di dalam Islam. Sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air. Ikan hidup di dalam air. Ikan bisa hidup di dalam air. Nah, sekali itu habitat ya kan. Nah, sebaliknya jika manusia hidup di luar Islam, ada ikan yang bisa hidup di luar air. Ikan goreng, ikan goreng di luar air. Nah, maka manusia yang hidup di luar Islam seperti itu. Tapi serta manusia. Ah, ya. Masih di samping ayat yang saya temukan dalam kita Mufradat Al-Quran Tafsir Al-Quran. Ayat suci. Diskusi itu adalah hadis di mana tandanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Muhammad tolong sabdakan tentangnya kepada hamba Allah. Redaksinya dari Rasulullah. Maka disebut diskusi dan tidak dimaksud. Dalam hadis suci itu Allah berfirman, "Aku dan Syaitan Jin, ini khalaq ibadinya aku telah menciptakan hamba-hamba dalam keadaan hanif." Hanif, apa itu hanif? Yang miru dalam Islam, cenderung kepada Islam. Kalau yang namanya hanif harus menjadi seorang muslim. Jika ada yang namanya hanif atau menyembah karena hadir itu adalah Islam. بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان في فتره ليس فجاءته شيطان وكان شيطان داخل بغداد فاستعدت هم ان دينهم اكبرني شيطان تبي تنسب كان manusia tadi ada bang di ekstrim di masa itu Allah ya ada yang kepada sahaqa bil batin mencampurkan antara tauhid dengan syirik tiba-tiba fa yastahil mahari maka manusia menghalalkan apa yang mengharapkan baik yang ekstrim ke kiri ataupun yang ekstrim ke kanan sama-sama menghalalkan apa yang dalam konteks apa Allah menyatakan manusia menghalalkan apa yang mengharapkan dalam konteks penyembahan penyembahan Allah halal menyembah selain Allah haram akan datang masa di mana manusia menghalalkan kepada penyembah hari ini kebanyakan sebagian besar manusia menyembah bukan menyembah termasuk membuat apa menyembah dewa matahari yang disembah setiap tanggal 25 Desember semua dewa matahari dalam sebagian manusia lahir tanggal 25 Desember kenapa harus di tanggal 25 kenapa tidak di tanggal tidak di bulan Agustus misalnya ya, bulan Januari kenapa harus di bulan Desember dan kenapa harus tanggal 25 bulan Desember matahari bergerak ke arah selatan miring pas di tanggal 22, 23, 24 diam berhenti dan belahan bumi yang berhidup subtropis dia turun salju dan di hari mengalami kematian 22, 23, 24 Desember 25 Desember muncul perlawanan dajjal itu dinamakan sunrise, sunday, sunget akhirnya dewa matahari dan dewa berapa? 25 Desember terus ini berkembang di seluruh agama yang lahir dari akal budi manusia siapa dewa matahari itu sesungguhnya? Kalau sekalian, matahari adalah benda langit yang unsur terbesarnya dan api ini api. Api ini adalah jin yang menyimpang dari jalan Allah sebut setan. Siapa yang menyimpang dari Allah sebut setan? Karena setan itu ada dua jenis, minal jin dan jin. Nah, bangsa jin yang paling bahaya yang mana waktu itu? Setan bangsa jin atau setan manusia? Manusia. Setan manusia, kenapa jin pada dekat ini? Apa yang bangun setan jin menampakkan diri, boleh terlalu patah dengan diri. Setan pernah tenang juga. Saya harus dari bangsa manusia. Karena terkadang dia berada itu. Dan setan itu musuh apa kawan? Setan itu musuh apa kawan? Yakin? Yakin. Apa yang membuat kita yakin setan ini musuh? Allah yang menjelaskan itu kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati asy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, jangan setengah-setengah. Ya ini dunia ya, iman Islam. Bisa kan? Enggak bisa. Kalau mau masuk Islam bisa setengah. Kalau orang yang setengah-setengah masuk Islamnya, Allah murka iblis kecewa. Allah murka ada setengah-setengah. Enggak kafah dia. Iblis kecewa, salwa. Kafir kafir sedih sedih mungkin orang ayo minum orang setengah-setengah. Oh kok dia? Tapi kadang-kadang ke masjid. Terus seperti apa ke masjid? Kalau tak tahu aku tuh aja. Dan jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Ini benar benar kufur. Wow, syaitan bisa dengan itu musnah itu aja. Ada banyak yang lain yang melakukan yang sama. Nah, bahkan dalam surat Al-Kahf tegas, syaitan adalah kumatubun fatahidul aduan. Syaitan itu musuh bagi kamu. Jangan kamu anggap kawan. Posisi pernah syaitan itu mengajak kita selamat pernah. Syaitan itu menyeru manusia dan menjerumuskan dirinya dalam jurang ini merasa. Allah tidak hanya berkata-kata tentangnya dalam berbagai macam bahasanya. Fil afak di segala kufur, ofian fosil dan pada diri manusia. Tujuannya agar manusia merasa jelas. Allah Tuhan mereka. Quran wahyu Allah bukan karena Nabi Muhammad. Kita akan melihat tanda-tanda kekuasaan ini semua mengarah termasuk pada diri kita. Maka tidak ada rasa bagi manusia. Mulai dengan pertanyaannya di dalam surat apa? Al-Ahman. Al-Mashriqayni wa Rabbul Madribayn. Ya? Ya Allah, Rabbimu matukan tiba. Allah, baik, sebagai contoh aja ini singkat, Bapak. Coba lihat diri kita, tangan kita ini menunjukkan nafas lagi. Lam, lam, ha. Tangan kita sama kan? Ada beda kan? Sama satu kecil kan ya? Yang beda berarti dia lihat. Apa sama? Wafi apa sih kok mahu nanti sih manusia. Ada tanda kekuasaan dan kebenaran kami. Apakah dia tidak memperhatikan? Kita balik ke lapang tangan kita. Yang kanan ada 18 Arab, tangan kiri ada 8 Ekwi. Namanya 18 dengan 81 berapa? 89. Ada apa dengan 99? Akan dijawab tubuh kita. Ada jenis DNA yang justru memang ayat Quran dalam tubuh. Setiap kali mau umum. Dan demikian, ini membuktikan kalau manusia diciptakan dalam tubuh. Kenapa? Dunia menolak untuk terjadi sama muslim. Makanya, orang yang menolak Islam itu disebutnya kafir. Dan kafir ini bukan kata-kata yang ekstrim, Bapak Ibu. Aneh kalau orang gak enak marah disebut kafir ketika menolak Islam. Padahal kafir ini diambil dari kata kafara yakun, artinya menutup. Menutup. Kenapa orang yang ingkar pada Islam disebut kafir? Karena dia menutup fitrahnya. Fitrahnya kan Islam. Ditutup dengan keingkarannya. Jadi mereka kafir. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu ada yang bawa buku. Buku ada sampulnya kan? Sampul bahasanya apa namanya? Kafar ya. Sampul buku namanya kafar itu dari bahasa Arab. Ih, buku itu ekstrim ayat kafaran. Tapi setelah ekstrim lah buku jadi sampulan. Itu buku gulingir di uang kafaran ekstrim. Muslim apa? Dalam terminologi. Jadi kalau dia yang bantah bahasa dia. Nah, inilah yang Allah ambil persaksikan di dalam. Makanya itu Ibnu Adam fi batni ummiha arsallahu lahu malakan fatakabbalahu fakutiba lahu maqadira imma min ismihi ma min sa'ana min sa'idin wa sa'idihi wa imma min rizqihi wa imma min ajrihi wa azwajihi. Ketika kita ada dalam rahim ibu kita yang sudah berusia 4 bulan 125 hari, Allah mengutus satu malaikat melibatkan suka dan duka, rezeki, jodoh dan ajal. Setelah itu ditutup, Allah kemudian bertanya, setelah ditutupkan roh ke dalamnya, Allah setupi roh bikur, bukankah apa yang Tuhan buk? Allah lupa asyaitan. Mereka menjawab, benar, kami menjadi saksi. Di awal sekalipun yang dunia mengaku Tuhan, itu pun di dalam rahim ibunya sudah mengatakan, Allah Tuhan. Jadi apa? Agar nanti tidak ada alasan ketika manusia lain memilih saya. Sekali lagi, Bapak sekalian, bahwa fitrah manusia itu is berbicara peradaban manusia, berarti berbicara peradaban is betul? Betul. Baik, sekalian. Nah, baik, bila yang kemudian dinyatakan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya 21 surat 21 ayat 25 wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana tidak aku utus seorang pun bagi rasulku, manapun dia, kapanpun dia, dan siapapun rasulnya, melainkan aku wahyukan, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku. Jadi semua nabi dan rasul bawa agama yang sama, Islam. Lalu kapan muncul agama selain Islam? Kapan muncul Yahudi? Kapan muncul Nasrani dan sebagainya? Itu ketika manusia muncul dan melawan, menentang apa yang didawakan oleh Yahudi di zaman Nabi Musa. Muncul agama Nasrani di zaman Nabi Isa. Tapi sebetulnya, kata Rasulullah, Al-Kufru Milatumin. Kekafiran itu adalah milah yang sama. Apapun agamanya, Tuhannya itu sebetulnya sama. Cuma namanya aja beda. Siapa Tuhannya? Sumber dari kesesatan untuk manusia. Iblis. Baik, sebelum kita membahas